kain tersebut berasal dari negeri Syam. Dan negeri Syam pada masa itu termasuk bagian dari Darul Kufur, negeri kafir, bukan negeri Islam. Bagian dari negeri kafir pada masa itu. Daerah Palestina, Jordan, Yunan, dan dalam kekuasaan kaum muslimin, negara kafir. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu memakai jubah yang berasal dari negeri Syam, maksudnya bahwa beliau nakan pakai Imam Al-Bukhari Allah Ta'ala. Beliau menyebutkan bab ini untuk menjelaskan tentang oleh kafir sendiri yang dibuat negara kafir atau bahannya kemudian membuatnya menjadi pakaian. Maka bab yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala menunjukkan bahwa diperbolehkan mengenakan pakaian yang pakaian tersebut dibuat oleh orang-orang kafir, berasal dari negara kafir. Sekarang ini tidak sedikit pakaian-pakaian atau jenis-jenis kain yang dimasukkan ke negara kaum muslimin, terkhusus seperti di Arab Saudi, itu bahannya berasal dari Cina. Yang notabene mereka adalah orang-orang kafir. Bahan jubahnya, bahan sorbannya, tidak sedikit berasal dari negara kafir. Dan kaum muslimin mengenakannya. Maka hukum asal dalam pakaian adalah at-taharah, suci. Dan tidak dikatakan pakaian tersebut najis, kecuali apabila ada sesuatu yang meyakinkan. Kecuali apabila ada sesuatu yang meyakinkan, yang menunjukkan najisnya. Dan itu disebutkan oleh Al-Allamah Sa'di rahimahullah ta'ala ketika beliau menyebutkan di antara benda-benda yang hukum asalnya taharah, beliau menyebutkan wal ardi wath-thiyab wal hijarah. Al-ard, permukaan bumi, wath-thiyab, pakaian, wal hijarah, dan bebatuan. Ini hukum asalnya suci. Tidak dihukumi najis hingga ada sesuatu yang meyakinkan menunjukkan najisnya. Termasuk pakaian yang berasal dari negeri kafir. Lalu di sini Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala menyebutkan beberapa athar yang beliau riwayatkan secara ta'liq. Waqala Al-Hasan, berkata Al-Hasan, Al-Hasan ibn Abi Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, fi thiyab yansujuha al-majusi. Al-Hasan Al-Basri berkata tentang pakaian-pakaian yang ditenun, yang dibuat oleh orang majusi. Majusi, penyembah api. Lam yara biha ba'san. Al-Hasan Al-Basri tidak menganggap yang demikian bermasalah. Ini tidak mengapa kaum muslimin memakai pakaian yang dibuat oleh orang majusi. Dan majusi dari kalangan kafir. Dan bukan dari kalangan ahlul kitab. Kekafiran mereka bukan dari kalangan ahlul kitab. Ahlul kitab dari kalangan Yahudi dan Nasara. Selain dari Yahudi dan Nasara, maka bukan dari ahlul kitab. Termasuk agama majusi, termasuk Hindu, termasuk Buddha, Konghucu, dan yang lainnya. Mereka ini dari kalangan orang-orang kafir yang bukan dari Ahlul Kitab. Riwayat ini disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari secara ta'liq, tanpa sanad, tentang ucapan Al-Hasan Al-Basri. Disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar bahwa riwayat ini disambung sanadnya oleh Nu'aym bin Hammad yang meriwayatkan dari Mu'tamir, dari Hisham, dari Al-Hasan Al-Basri. Beliau mengatakan, la ba'sa bis salati fi thawb alladhi yansujuhu al-majusi qabla an yughsal. Tidak mengapa seseorang mengerjakan sholat dengan pakaian yang ditenun, yang dibuat oleh seorang majusi sebelum pakaian itu dicuci. Jadi begitu menerima pakaian dari orang kafir, kita membukanya, lalu kita segera mengenakannya dan memakai pakaian tersebut untuk mengerjakan sholat, kata Al-Hasan Al-Basri, tidak mengapa. Hal yang demikian diperbolehkan. La ba'sa. Dalam riwayat Abu Nu'aim dalam kitab As-Salah dari Ar-Rabi' dari Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, la ba'sa bis salati fi rida'il yahudi wan nasrani. Tidak mengapa mengerjakan salat dengan rida, yaitu pakaian atas yang digunakan untuk menutup tubuh bagian atas, menutup pundak hingga ke pinggangnya. Ya, kalau di negeri kita ya seperti kemeja, seperti baju koko. Tidak mengapa mengerjakan sholat dengan menggunakan rida al-Yahudi wa Nasrani yang dibuat oleh Yahudi, demikian pula Nasrani. Demikian pula diriwayatkan oleh Sa'id bin Mansur dari Hammad bin Zaid dari Matar Al-Warraq dari Al-Hasan Al-Basri, annahu kana la yara ba'san an yusalli fi as-sabiri wad-dustuwai wa nahwi dhalik qabla an tughsal. Beliau menganggap tidak mengapa seseorang mengerjakan sholat dengan pakaian yang berasal dari As-Sabiri, dari Dustuwa'i, dan yang semisalnya, yakni dari negara-negara kafir, sebelum pakaian itu dicuci. Sebagaimana juga diriwayatkan oleh Waqi' dari Ar-Rabi' bin Subayh, bahwa Al-Hasan Al-Basri mengatakan, la ba'sa mimma ya'malul majus minat thiyab. Tidak mengapa bagi kaum muslimin memakai pakaian yang dibuat oleh kaum majusi dari berbagai macam jenis pakaian. Maka ini ucapan Al-Hasan Al-Basri yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, yang menunjukkan bahwa beliau menganggap tidak mengapa ada pakaian yang datang dari negara kafir langsung dikenakan oleh seorang muslim, digunakan untuk sholat tanpa dicuci pun, selama tidak ada sesuatu yang meyakinkan bahwa itu mengandung najis, maka hukum asalnya halal dan hukum asalnya suci, boleh dikenakan untuk mengerjakan sholat meskipun belum dicuci. Ini yang dimaksud dari pendapat Al-Hasan Al-Basri. Dan Al-Hasan Al-Basri tidak membedakan apakah pakaian itu berasal dari orang-orang kafir, dari Ahlul Kitab atau bukan dari Ahlul Kitab. Apakah dari Ahlul Kitab atau bukan dari Ahlul Kitab. Beliau menyamakan bolehnya mengenakan pakaian yang dibuat oleh mereka meskipun tidak langsung dicuci. Wa qala Ma'mar, dan berkata Ma'mar ibn Rashid Ra'aitu Zuhri yalbasu min thiyabil Yaman ma subigha bil baulih. Dan berkata Ma'mar, aku melihat Az-Zuhri. Az-Zuhri Abu Bakar bin Shihab Az-Zuhri. Di antara fuqaha wa ulama dari kalangan tabi'in. Kata Ma'mar, aku melihat Az-Zuhri memakai dari pakaian Yaman ma subigha bil baul. Di mana pakaian Yaman tersebut telah dicelup dengan air kencing. Dicelup dengan air kencing. Al-Hafidz Ibnu Hajar ketika menyebutkan riwayat ini, beliau katakan bahwa yang zahir yang dimaksud air kencing di sini adalah Az-Zuhri ketika memakai pakaian tersebut, beliau mencucinya terlebih dahulu. Beliau mencucinya terlebih dahulu, kemudian setelah itu mengenakannya. Atau yang dimaksud air kencing dari air kencing hewan yang tidak najis, yaitu air kencing yang dari hewan yang bisa dimakan, bisa dikonsumsi dagingnya. Air kencing sapi, air kencing kambing, air kencing unta, yang para ulama mengatakan tidak najis dari kotoran hewan-hewan yang dimakan dagingnya. Nah, meskipun secara zahir bahwa riwayat ini menunjukkan Az-Zuhri mengenakan pakaian tersebut dalam keadaan pakaian itu berasal dari negeri Yaman, yang juga dahulu negeri Yaman masih dikuasai oleh orang-orang kafir, bahwa kebiasaan mereka mencelup pakaian tersebut dengan air kencing. Namun dikenakan oleh Az-Zuhri rahimahullah ta'ala. Diriwayatkan oleh Abdullah ibn al-Imam Ahmad dalam Kitabul Ilal, dia meriwayatkan dari ayahnya dengan sanadnya sampai kepada Atha Abu Muhammad, beliau mengatakan ra'aitu Aliyan ishtara thawban sumbulaniyan falabisahu wa lam yaghsilhu wa shalla fihi. Aku melihat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu membeli pakaian yang berasal dari sumbulaniyan. Yani yang dimaksud berasal dari bukan kaum muslimin. Lalu beliau mengenakannya dan beliau tidak mencucinya. Dan beliau mengerjakan sholat dengan pakaian tersebut. Diriwayatkan oleh Abu Bakar Al-Khalal dengan sanadnya dari Muhammad bin Sirin. Beliau mengatakan bahwa disebutkan kepada Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu ta'ala tentang pakaian yang berasal dari negeri Yaman, bahwa pakaian itu dicelup dengan air kencing. Faqala, kata Umar Ibn Al-Khattab, nahana Allahu 'ani at-ta'ammuqi wat-takallufi. Bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala melarang kita untuk ta'ammuq, takalluf. Yang dimaksud di sini adalah membebani diri untuk mengetahui sesuatu yang terlihat secara zahir itu suci. Artinya pakaian yang berasal dari negeri kafir ketika sampai kepada kita, kita melihat pakaian tersebut asalnya suci. Kain asalnya suci. Ketika seorang mencium kain tersebut, tidak nampak atau tidak tercium darinya bau yang menunjukkan najisnya, atau ada bekasnya yang menunjukkan bahwa itu najis. Sampai kepada kita, kita melihat tidak nampak padanya najis. Sehingga yang nampak dari sikap Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala ketika datang kepada kita sebuah pakaian yang berasal dari negara kafir, yang ketika itu dari negeri Yaman, yang diketahui bahwa biasanya mereka mencelup dengan air kencing, dan sampai kepada kita tidak nampak panas badannya, maka kenakan. Kenakan. Dan kerjakan sholat dengan pakaian tersebut. Tidak mengapa yang demikian. Karena kita menghukumi apa yang nampak. Dan kita dilarang untuk bersikap takalluf. Memaksakan diri. Membebani diri. Untuk mengetahui sesuatu yang lebih dalam. Harus dicek. Ini pakaian dari mana? Misalnya. Oh, ini pakaian dari Singapura. Singapura perusahaan apa? Di jalan mana? Kita ingin ngecek apakah mereka mencelup dengan sesuatu yang najis atau tidak. Takalluf, berlebihan. Sampai kepada kita, kita melihat secara zahir bahwa itu pakaian, dan asal hukum pakaian adalah suci sampai nampak sesuatu yang meyakinkan bahwa itu najis. Atau terdapat najis padanya. Lalu kita menyikapi. Namun yang sampai kepada kita terlihat itu tidak nampak padanya ada athar, ada bekas najisnya. Maka kita menghukum bahwa pakaian tersebut suci dan jangan berbuat takalluf. Membebani diri, berlebihan. Ya. Karena kita dilarang dari sikap takalluf, tanattu', membebani diri di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan halakal mutanatti'un, binasa orang yang tanattu', yang membebani dirinya. Kita masuk restoran Padang misalnya, asalnya kaum muslimin, asal dari makanan mereka adalah halal, maka seorang tidak perlu ta'amuk. Masuk ke restoran Padang, lalu kemudian tanya kepada pelayannya, ini ayamnya ini, ayam popnya ini dari mana? Yang nyembelih siapa? Ambil dari mana? Dari pasar mana? Nah. Akhirnya tidak makan nanti, banyak pertanyaan. Dari pasar mana? Sudah tahu dari pasar mana, yang nyembeli siapa? Nah. Oh, yang nyembeli Pak ini, sudah. Datangi dulu. Kamu ketika nyembeli baca bismillah enggak? Ya akhirnya enggak makan kamu. Takalluf. Jangan membebani diri. Asal hukumnya halal. Sembelian kaum muslimin asal hukumnya halal. Maka tidak mengapa seorang mengkonsumsinya. Urusan ternyata mereka tidak membaca basmalah atau mereka menyembelih bukan dengan metode yang syar'i, asal hukumnya bahwa mereka menyembelih dengan cara yang syar'i. Sampai ada keyakinan yang sampai kepada kita yang menunjukkan bahwa menyelisihi syariat dalam tata cara penyembelihan. Nah, demikian pula dalam hal berpakaian. Berpakaian asal hukumnya yang sampai kepada kita pakaian itu tidak nampak najisnya, maka hukumi asalnya suci. Kata Hanbal rahimahullah ta'ala, yang biasa meruatkan dari perkataan al-imam Ahmad rahimahullah, kana Abu Abdullah, yakni al-imam Ahmad, yasbagu lahu yahudiyun jubbatan fayalbasuha wala yuhdithu fiha hadathan min ghuslin wala ghairih. Bahwa al-imam Ahmad, ada seorang Yahudi yang membuatkan untuknya jubah, lalu kemudian beliau mengenakannya. Dalam keadaan beliau tidak berbuat sesuatu terhadap jubah tersebut. Beliau tidak mencucinya, atau yang lainnya. Lalu aku bertanya kepada beliau, yakni Hanbal bertanya kepada Imam Ahmad, walima tas'alu amma la ta'alam? Nah, ketika aku bertanya, yakni Hanbal bertanya kepada Imam Ahmad, mengapa dia segera memakainya tanpa dia mencucinya? Kenapa tidak ditanyakan? Ketika dibuat seperti ini, mungkin dicelup dengan air kencing atau yang semisalnya. Kata Imam Ahmad, lima tas'alu amma la ta'alam. Kenapa engkau bertanya tentang sesuatu yang engkau tidak ketahui. Lam yazalin nasu mundu adraknahum la yunkiruna dhalik. Masih saja kaum muslimin di atas perkara ini. Dan mereka tidak mengingkari hal tersebut. Membeli pakaian dari seorang Yahudi. Seseorang yang kafir, mereka langsung mengenakan. Tidak perlu ditanya kamu ketika membuat pakaian ini. Apakah dicelup dengan najis? Tidak perlu ditanyakan. Dalam riwayat yang lain, Al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala ditanya tentang tenunan kaum Yahudi yang mana mereka mencelup kain tersebut dengan air kencing. Kata Imam Ahmad, Al-Muslimu wal-kafiru fi hadha sawa. Wala tas'al an hadha wala tabhath anhu. Muslim dan kafir dalam hal ini sama. Jangan engkau bertanya tentang hal ini. Dan tidak perlu engkau mencari-cari berita bahwa pakaian ini dicelup dengan kencing. Tidak perlu kamu mencari berita tentang hal itu. Dan beliau mengatakan, idza alimta annahu la mahala yusbagu minal baul wa sahha indak fala tusalli fi hatta taghsila. Namun apabila telah sampai kepadamu keyakinan, kamu meyakini bahwa pasti pakaian ini dicelup dengan kencing dan telah sahih, ada berita yang konkret yang sampai kepadamu, maka jangan kamu salat dengannya sampai kamu mencucinya. Itu kalau meyakinkan. Ya. Atau kamu lihat pakaian itu datang kepadamu, kamu lihat. Atau kamu menciumnya, ternyata ada bau kencingnya. Meyakinkan. Maka dalam keadaan seperti ini, cuci. Menunjukkan ada najisnya. Dan kita telah meyakini adanya. Tapi kalau hanya sekedar mungkin, jangan-jangan. Maka kembalikan pada hukum asal, pakaian itu suci. Oleh karena itu, Al-Hafidz Ibnu Rajab rahimahullah ta'ala beliau mengatakan, wa kullu hadha yadullu ala anna ma sana'ahu al-kuffaru min al-thiyabi fa innahu yajuzu salatu fih min ghairi ghuslin ma lam tahaqqaq fihi najasah. ولا يكتفى في ذلك بمجرد القول فيه حتى يصح وانه لا ينبغي البحث عن ذلك والسؤال عنه. Maka ini semua riwayat menunjukkan, kata beliau, bahwa pakaian yang dibuat oleh orang-orang kafir itu boleh dipakai salat meskipun tidak dicuci terlebih dahulu, selama tidak ada sesuatu yang meyakinkan bahwa pada pakaian tersebut terdapat najis. Dan tidak cukup untuk meyakini ada najisnya dengan sekedar ucapan, sekedar berita, sampai berita itu sahih meyakinkan. Dan kata beliau, tidak sepantasnya seorang berusaha mencari-cari berita atau bertanya tentangnya. Biarkan. Hukum asalnya suci. Tidak nampak padanya ada najis, maka kenakan. Tidak perlu kemudian seorang bersikap ta'ammuq, takalluf, tanattu', membebani diri untuk mengetahui sesuatu yang lebih mendalam dengan mempertanyakan atau mengecek, meneliti, dan seterusnya. Dan Ibn al-Mundhir menyebutkan pendapat ini juga selain dari Imam Ahmad, juga datang dari Imam Malik, Imam Syafi'i, dan ashabul ra'i dari pengikut Abu Hanifah. Falam yuhka an ahadin fi khilafan, dan tidak seorang pun yang menukilkan adanya perselisihan dalam perkara ini. Dan ini juga merupakan pendapat Ats-Tsauri dan Ishaq Nurawiyah. Kemudian Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah menyebutkan athar yang ketiga. Wa shalla Ali ibn Abi Talib fi thawbin ghairi maqsur. Dan Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengerjakan salat pada pakaian ghairi maqsur. Yang dimaksud maksur ay maghsul, pakaian yang tidak dicuci. Terlebih dahulu, al-qasru dalam bahasa Arab diantara maknanya al-ghaslu, mandi. Mencuci. Al-qassar, al-qassar dalam bahasa Arab yakni al-ghassal, tukang cuci. Al-qassar. Maka Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala memakai pakaian ini, itu masih baru. Kham. Masih baru. Ya. Maka pakaian tersebut tanpa dicuci, beliau segera mengenakannya dan mengerjakan sholat dengan pakaian tersebut, menunjukkan bahwa beliau pun menganggap sah yang demikian, tidak mengapa. Dan datang dari, diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad dari jalur Atha bin Muhammad, beliau mengatakan ra'aitu aliyan shalla wa alaihi qamisun karabis ghairu maghsul. Aku melihat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala mengerjakan salat dalam keadaan beliau memakai gamis yang berasal dari karabis yang tidak dicuci terlebih dahulu. Ini semua menunjukkan diperbolehkannya. Ini permasalahan yang pertama ini, kaitannya dengan pakaian yang sampai kepada kita yang dibuat oleh orang-orang kafir. Pakaian yang masih baru. Nah, sekarang permasalahan yang kedua, apa hukumnya memakai pakaian bekas yang dikenakan oleh orang-orang kafir? Sebagian orang menyebutkannya pakaian cakar. Hah? Tahu cakar? Cap karung. Nah, cap karung. Pakaian bekas orang-orang dari luar, dari Malaysia, dari Singapura misalnya, dikumpulkan lalu dimasukkan ke Indonesia, dijual. Pakaian bekas dijual murah. Ini pakaian dari Singapura, ini pakaian dari Amerika, pakaian dari Malaysia. Laku juga, banyak juga orang Indonesia yang beli second itu. Jadi bukan cuma HP yang second, tapi juga pakaian banyak yang second. Pokoknya pakaian, memakai pakaian luar negeri. Padahal bekas yang dikenakan oleh mereka. Mungkin juga orang-orang kafir. Nah, ini apa hukumnya? Kalau tadi kita berbicara tentang pakaian yang masih baru yang diproduksi oleh orang kafir. Tidak mengapa dikenakan, bahkan tanpa dicuci terlebih dahulu, boleh sholat dengannya. Selama tidak ada sesuatu yang meyakinkan, yang menunjukkan ada najis pada pakaian tersebut. Nah, sekarang masalah yang kedua, yang telah mereka kenakan. Lalu setelah itu, orang ada satu badan tertentu mengumpulkannya, lalu kemudian dijual kepada kaum muslimin. Ini apa hukumnya? Terjadi khilaf pertama tentang hukum sholat dengan pakaian bekas orang-orang kafir sebelum dicuci. Kalau setelah dicuci tidak ada khilaf dalam hal ini. Kalau seseorang mengenakannya setelah dicuci. Tapi sebelum dicuci. Kita mengetahui bahwa yang namanya orang-orang kafir dalam hal kebersihan kurang. Ya, masa bodoh. Islam benar-benar memperhatikan masalah kesucian ini. Sampai diancam, disiksa. Seorang tidak bersih ketika buang air kecil akan disiksa di alam kuburnya. Jadi Islam benar-benar memperhatikan masalah kesucian, kebersihan. Berbeda halnya dengan orang kafir. Sehingga ketika bekas pakaian mereka dikenakan oleh kaum muslimin, apakah diperbolehkan mengerjakan sholat dengan pakaian tersebut tanpa dicuci terlebih dahulu? Terjadi khilaf. Sebagian para ulama membolehkan meskipun tanpa dicuci terlebih dahulu. Dan itu diriwayatkan dari Al-Hasan Al-Basri sebagaimana yang telah kita sebutkan. Dan itu juga pendapat Ats-Tsauri, Abu Hanifah, dan salah satu riwayat dari Al-Imam Ahmad. Sufyan Ats-Tsauri mengatakan wa ghasluha habbu ilai, namun mencucinya terlebih dahulu itu lebih aku sukai daripada dikenakan langsung tanpa mencucinya. Di antara para ulama ada yang memakruhkan, namun mereka tidak mengharamkan, makruh. Dan disebutkan bahwa ini pendapat Al-Imam Syafi'i. Dan salah satu riwayat dari Al-Imam Ahmad. Ada sebagian ulama membedakan. Membedakan. Kalau pakaian yang dikenakan langsung bersentuhan dengan kulit mereka, maka mereka tidak membolehkan untuk mengenakannya tanpa dicuci terlebih dahulu. Misalnya, pakaian dalam atau celana yang bersentuhan langsung dengan kulit. Ini kata mereka, tidak diperbolehkan. Seorang harus mencucinya. Tapi kalau pakaian bekas orang-orang kafir yang tidak bersentuhan langsung dengan kulitnya, misalnya pakaian luar, dia sudah pakai kaos, terus di luarnya jaket, misalnya. Pakaian jaket. Jaket atau yang semisalnya, ya, yang tidak bersentuhan langsung dengan kulit, maka mereka membolehkan yang demikian. Sebagian para ulama lagi mengatakan dibedakan antara orang-orang kafir dari Ahlul Kitab yang hukum asal sembelihan mereka halal bagi kaum muslimin dengan orang-orang kafir yang bukan dari Ahlul Kitab. Dan ini salah satu pendapat yang diriwayatkan dari Al-Imam Ahmad rahimahullah. Salah satu pendapat Al-Imam Ahmad bahwa kalau pakaian dari Ahlul Kitab, Yahudi dan Nasrani, maka dia boleh mengenakannya setelah dia mencucinya. Tapi pakaian Majusi atau yang lainnya, maka jangan dia menggunakan sholat dengan pakaian tersebut. Kata Imam Ahmad rahimahullah ketika beliau ditanya tentang pakaian Yahudi dan Nasara, kata beliau, "Idza lam yajid ghairahu ghasalahu wa shalla fi." Kalau dia tidak menemukan pakaian yang lain, maka dia mencuci pakaian tersebut lalu sholat dengan pakaian itu. Wa thawbul majusi la yusalla fih. Namun pakaiannya orang Majusi tidak boleh dipakai salat dengan pakaian tersebut. Fa in ghasalahu wa balagha fi ghuslihi fa arju. Namun apabila dia mencucinya dan mencucinya dengan cucian yang betul-betul bersih, maka saya berharap yang demikian tidak mengapa. Jadi harus di bersihkan dengan sebersih-bersihnya. Kata beliau, haula la yajtanibun al-baul. Mereka ini orang Majusi, mereka tidak menjaga diri dari kencing. Bermudah-mudahan dalam urusan najis. Wal yahudu wan nasara aqrabu ila at-tahara min al-majus. Sementara Yahudi dan Nasara mereka lebih bersih dibandingkan kaum Majusi. Walhasil ini ma'asyara ikhwah rahimakumullah, khilaf yang terjadi di kalangan para ulama. Nah, dan tentu sikap yang lebih berhati-hati apabila itu pakaian bekas yang dikenakan oleh orang-orang kafir, sebaiknya dicuci terlebih dahulu. Itu lebih afdal, lebih berhati-hati, lebih selamat. agar kemudian kita aman, karena terjadi khilaf di kalangan para ulama, wal khuruju min khilafil ulama mustahab, keluar dari perselisihan yang terjadi di kalangan para ulama adalah perkara yang dianjurkan, yang disukai. Lalu berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddathana Yahya, telah memberitakan kepada kami Yahya, Yahya bin Musa Abu Zakaria Al-Balkhi Haddani, asalnya beliau dari Kufah dan beliau seorang perawi yang thiqah. Qala haddathana Abu Muawiyah, Abu Muawiyah Muhammad bin Khazim Al-Dharir Al-Sa'di, beliau juga berasal dari Kufah. Beliau ini orang buta, namun dalam urusan meriwayatkan hadis dari Al-A'mash rahimahullah ta'ala, beliau termasuk perawi yang paling terpercaya, paling kokoh riwayatnya dari Al-A'mash. Adapun dari selain A'mash, terdapat pembicaraan para ulama. Beliau mengambil ilmu hadis dari Al-A'mash itu selama 20 tahun. Selama 20 tahun. Beliau di usia 8 tahun, beliau sudah buta. Bahkan ada yang mengatakan di usia 4 tahun beliau sudah mengalami kebutaan pada kedua matanya. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan kelebihan dari sisi yang lain. Beliau penghafal hadis, terkhusus hadis-hadis dari Al-A'mash. Maka para muhaddirin itu mereka sangat membutuhkan riwayat Abu Muawiyah Ad-Dhariri Muhammad bin Khazim. Sampai disebutkan bahwa Abu Muawiyah Ad-Dharir mengatakan al-busara, al-busara kanu alayya 'iyalan 'inda al-A'mash, bahwa orang-orang yang melihat mereka membutuhkan aku dalam meriwayatkan hadis dari Al-A'mash. Hanya saja beliau ini juga tertuduh memiliki pemikiran Murji'ah. Ya, terpengaruh pemikiran Murji'ah. Dan kita mengetahui bahwa kelompok Murji'ah termasuk di antara kelompok yang sesat, yang sesat dalam hal al-iman. Mereka lepas dari definisi al-iman, menyelisih aqidah ahlus sunnah wal jamaah, yang menganggap bahwa iman itu mencakup keyakinan dalam hati, ucapan dengan lisan, dan amalan dengan anggota tubuh. Anil Amash, dari Al-Amash, Sulaiman ibn Mihran, Abu Muhammad Al-Muqri, An Muslim, An Masruq ibn Al-Ajda', An Mughira ibn Shu'bah, Al-Mughira ibn Shu'bah, Sahabiy Jalil, Qala, kata beliau, Kuntu ma'an Nabi sallallahu alaihi wa alaihi wasallam fi safarin. Aku bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu perjalanan safar. Faqala ya Mughirah, khudhil idawah. Wahai Mughirah, ambillah al-idawah, bejana. Bejana untuk beliau gunakan beristinja. Fa akhadtuha, maka aku pun mengambil bejana tersebut. Fantalaqa Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam hatta tawara anni. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam pergi hingga hilang dari pandanganku. Ini karena dahulu apabila mereka hendak buang hajat, mereka pergi ke tempat yang jauh hingga mereka tidak terlihat. Tidak seperti di zaman sekarang, banyak kemudahan toilet di masing-masing rumah tersedia. Kalau dahulu mereka harus ke tempat yang kosong, menjauh. Faqadha hajatahu, maka beliau pun buang hajat. Wa alaihi jubbatun syamiyah. Nah, ini yang menjadi syahid. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu memakai jubah yang berasal dari negeri Syam. negeri Syam ketika itu negara kafir. Beliau memakainya. Pakaian yang dibuat oleh orang-orang kafir. فَذَهَبَ لِيُخْرِجَ يَدَهُ مِنْ كُمِّهَا فَضَاقَتْ. Maka beliau hendak mengeluarkan tangannya dari kumnya, dari apa kum itu ya seperti ini kum ya. Apa namanya ini lengan baju. Nah ketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ingin mengeluarkan tangannya, beliau ingin berwudu, beliau ingin mengeluarkan tangannya dari kum, dari lengan baju syamiyah tersebut, namun sempit. Fadaqat, sempit lengannya ini. Beliau tidak bisa mengeluarkan tangannya dari lengan pakaian tersebut. Fa akhraja yadahu min asfaliha. Akhirnya beliau mengeluarkan tangannya dari bawah. Fasarab alaihi. Maka aku pun yang menuangkan air kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fatawadda'a wudhu'ahu lis-salati. Lalu beliau berwudu seperti wudunya beliau untuk salat. Wa masaha ala khuffaihi thumma shalla. Dan beliau mengusap di atas khuf, di atas kedua khufnya. Lalu kemudian beliau mengerjakan salat. Yang menjadi syahid dari hadis ini bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memakai pakaian yang pakaian ini diimpor dari negara kafir. Diimpor dari negara kafir dan dikenakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, menunjukkan diperbolehkannya. Baik, sampai di sini insyaallah yang kita terangkan, semoga memberi manfaat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Ana mau tanya, misal pakaian kita jatuh di WC, kita tidak tahu di situ ada najis atau tidak. Bolehkah sebagai bentuk kehati-hatian kita basahi sedikit baju kita? Yang jelas kalau tidak nampak ada najis yang bersentuhan di pakaian tersebut, maka hukum asalnya suci sampai ada sesuatu yang meyakinkan. Namun kalau dia melihat mungkin ada sesuatu yang basah dan dia mengkhawatirkan, tidak mengapa. Tidak mengapa seorang memercikan atau membasahi bagian yang dikhawatirkan terdapat najis tersebut untuk menghilangkan was-wasah. Wallahu a'lam. Bagaimana metode atau cara menjadi seorang alim yang ilmunya berkah? Menuntut ilmu dengan ikhlas, mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Bukan untuk mengharapkan dunia. Bukan untuk mengharapkan kedudukan, jabatan, pujian dari manusia. Namun tuntut ilmu dengan ikhlas. Kita menuntut ilmu karena meyakini ilmu agama ini adalah bagian dari ibadah. Kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin bertambah ilmu, semakin bertambah pula rasa takut seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya adalah para ulama. Semakin bertambah ilmunya, semakin bertambah pula rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang suami yang menyusui dari air susu istrinya dan kemudian apakah dia termasuk sebagai saudara susuan? Tidak termasuk. Tidak teranggap. Ya, karena tali suami istri lebih kuat dari hubungan persusuan.